pembawa minyak wangi ini ada kalanya akan memberi Anda. Dan ada kalanya Anda akan membeli minyak itu. Wa imma antajida min ghurihan thayyibatan. Atau paling tidak kita akan menjumpai harum karena kita bergaul dengan orang yang membawa minyak wangi. Adapun wa nafiqul kiri imma ayahriqa siyabaka wa imma antajida rihan khabisatan. Adapun teman yang buruk, yaitu diumpamakan seperti tukang pandai, tukang besi. Kalau kita dekat-dekat dengan tukang besi itu, mungkin kain kita akan terbakar. Ayah rikos diabakar. Mungkin kalau kain kita tidak terbakar, kita kena hembusan debunya. Hembusan asapnya yang membawa pakaian kita buruk. Yang membawa bau badan kita tidak enak. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Fathul Bari Kitab Dzabaih Wasaiti. Taib akhwat azakunallah. Langkahnya nomor 3. Karena anak kita ini tidak selamanya nanti tinggal di rumah. Mungkin suatu saat akan keluar, atau mungkin nanti anak saudara kita akan datang di rumah kita. Atau mungkin nanti anak kita bawa kepada saudara kita karena kita perlu silaturahmi, maka harus hati-hati. Ya. Kepada siapa anak kita ini boleh bertemu dengan anak orang lain? Kalau sekiranya ucapan-ucapan anak tetangga itu tidak baik, maka tidak boleh anak kita ini bergaul dengan mereka. Tapi kalau tetangga itu bimbingan anaknya bagus sekali, maka kita bisa menggabungkan anak kita dengan anak tetangga itu. Perumpamannya tadi antara pembawa minyak wangi dan antara yaitu pembuat pisau atau tukang besi. Ya, tukang besi ini diumpamakan teman yang kurang baik, pembawa minyak wangi itu diumpamakan teman yang baik. Ini langkah yang nomor 3. Kemudian langkah yang nomor 4, ayyabta'idal walidani anil alfadhil qabihati batatan. Supaya kedua orang tua menjauhi lafaz-lafaz yang keji. Menjauhi sama sekali. Total jangan sampai ada satu kalimat pun dua orang tua mengucapkan kalimat yang jelek. Umpamanya satu contoh. Anak kita umpamanya dipukul oleh anak tetangga. Jangan sampai kita selaku orang tua kemudian mencaci anak itu atau mencaci kepada orang tuanya sehingga anak kita ini ikut-ikut. Karena orang tua mencaci, anak kita juga ikut-ikut untuk membela orang tuanya. Padahal tidak mengerti kalau ini perbuatan dosa, mencaci itu dosa. Ya. Jadi walaupun orang tua marah terhadap anak, jagalah lisan kita, jangan sampai mengeluarkan cacian-cacian. Jangan sampai menyebut kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 cara untuk kita jadikan satu pegangan kalau anak kita sedang melanggar hukum atau berbicara yang kurang bagus atau melawan kepada kedua orang tua atau kurang sopan terhadap tamu. Langkah pertama, orang tua harus lincah mencarikan dalil. Ini kalau dengan tamu harus demikian. Ini kalau dengan saudaranya harus demikian. Dan memang tidak langsung bisa diterima. Saya katakan tadi, kita harus asyab berusaha. Ya, nanti kalau ada tamu sebaiknya kita duduk yang baik. Tidak baik ya kita nasihati lagi. Kemudian kita tunjukkan dalilnya. Nah, coba ini baca dulu. Ini dalilnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini bukan perkataan ayatmu. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkataan ibumu. Yang nomor 2, kita harus menunjukkan keingkaran bahwa tingkah laku anak itu tidak benar. Harus menunjukkan sikap benci. Jangan punya sikap kasihan karena anak kita berbuat mungkar. Tapi tunjukkan keingkaran kita yang sangat terhadap perbuatan itu. Yang nomor 3, di dalam mencari teman, anak kita harus kita carikan teman yang baik. Yang nomor 4, orang tua harus bisa menjaga lisannya. Orang tua harus bisa mengucapkan kalimat yang hak. orang tua harus menjauhi kalimat yang batil. Ini untuk pendidikan yang nomor 2. Jadi pendidikan pertama tadi at-tarbiyatul imaniyah wal ilmiyah sudah selesai. Kemudian at-tarbiyatul khuluqiyah, pendidikan akhlak. Pada pokoknya pendidikan akhlak tadi melatih kejujuran, melatih amanat, melatih berbicara yang baik, ya. Melatih kejujuran termasuk ucapan dan perbuatan, melatih amanat termasuk ucapan dan perbuatan, melatih bicara yang baik khusus untuk lisan. Sebab kehancuran umat akhwat rahimakumullah ini banyak timbul daripada fitnah lisan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita kalau ada berita orang fasik maka teliti terlebih dahulu. Jangan segera ditangkap. Ya. Kalau ada omongan orang yang dolin, teliti dulu. Karena itu para ahli hadis, tidak semuanya orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima. Karena berpegang dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Selanjutnya halaman nomor 29. Alisan at-tarbiyatun nafsiyah, pendidikan mental, pendidikan jiwa, ya. Jadi pendidikan perasaan, tarbiyatun nafsiyah. Jadi mental, perasaan, jiwa kita. Yuksadu bitarbiyatun nafsiyah, tarbiyatul walati alal jur'ati wasyaja'ati wasu'uru wasu'uri bi'adamin nafsi hatta yatamakkana indal buluhi minal qiyami bil wajibati khairu qiyamin. Yang dimaksud dengan pendidikan jiwa di sini mendidik anak supaya berani, supaya saja'ah, ya, berani. Bukan berani yang batil, ya, supaya berani. Dan mendidik anak supaya punya perasaan tidak minder, bi'adamin nafsi. Tidak minder. Sehingga anak ini mampu nanti setelah balik mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebaik-baik pelaksanaan. Ya. Jadi yang dimaksud pendidikan mental, pendidikan kejiwaan, pendidikan perasaan, bagaimana usaha walidaini ini, ya, al-um atau al-ab, mendidik anak supaya berani, bukan supaya melawan, ya, supaya berani, jangan sampai dia punya sifat minder. Kalau sudah berani, nanti dia akan bisa melaksanakan tugasnya. Wa ghursu hadhihi dhawahirin nafsiyati yatimmu bi mu'alajati adadatiha 'inda tifli. Dan untuk menanamkan sifat optimis ini, ya, penampilan jiwa yang sehat ini terpenuhi dengan cara memberantas atau mengobati lawan daripada keberanian, ya, yaitu ketakutan, rasa takut, ya. Jadi untuk menanamkan rasa berani, ya, rasa mental yang kuat terhadap anak ini bisa terpenuhi kalau kita bisa memberantas hama penyakitnya, yaitu kebalikan daripada berani itu sendiri. Mislu al-khajalu wal-khawfu. Seperti pemalu. Ya, tidak semuanya malu itu jelek. Tapi tidak semuanya malu itu baik. Seperti pemalu. Ya, pemalu kurang bagus. Kalau memang ada tamu kok malu. Kemudian rasa takut. Wasu'ur bin nafsi dan minder, wal hasati dan merasa dengki, wa ghairi dzalika mimma la yumkinu hasru, dan masih banyak lain daripada itu yang tidak terhitung banyaknya. Jadi begini akhwat, untuk mendidik keberanian anak dilatih jangan sampai minder, jangan ditakut-takutkan, oh itu ada tamu nanti kamu dipukul loh, sehingga tidak mau keluar. Jangan keluar, nanti ayahmu memukul kamu, marah kamu, membeli kamu. Oh, jangan. keluar atau tidak boleh keluar, tapi dengan jalan jangan menakuti, sebab anak jiwanya masih kecil. Butuh polisi datang, jangan keluar. Nah, nanti kamu dibedil. Ini pendidikan keliru. Ya, membuat minder anak, membuat kecil hatinya. Tapi kita perlu ajar keberanian. Silakan itu ada tamu, ya, kamu duduk yang baik, tidak boleh banyak bicara, dengarkan. Nanti kalau datang, ayahmu jabat tangan, kamu ikut jabat tangan. Nanti kalau dia bicara yang bagus, ya dengarkan. Kalau bicara yang jelek, nanti jangan dipakai. Kalau perlu tanya kepada ayahmu, bagaimana itu boleh apa tidak. Ini satu pendidikan, ya. Walaupun toh nanti praktiknya tidak seperti itu, mungkin nanti masih ruwet saja anak dan sebagainya. Tetapi tadi jangan sampai ditakut-takuti. Jangan keluar kamu ke tempat ruang tamu, nanti ayahmu memukul dan sebagainya. Ini larangan. Kemudian jangan sampai melebihkan, ini kakakmu saja yang keluar, kamu tidak boleh keluar. Adikmu keluar boleh, kamu tidak boleh keluar. Ini berarti kita membagi-bagi rasa dengki terhadap anak kita. Ya. Kalau memang kakaknya keluar, silakan adiknya keluar. Asal keluarnya dia ini, dia sudah agak paham tentang tamu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, oh kamu yang besar tidak boleh keluar, malulah. Itu ini saja yang kecil, padahal sebetulnya kalau keluar boleh, karena itu tamu sama laki-lakinya. Nah, kalau sampai salah satunya ini dibendung, berarti kita ini membuat kecil hati anak itu. Selanjutnya, wa ammal khajalu, maka adapun rasa malu, bagaimana cara menghilangkan malu ini? Fayumkin mulahadatuhu indattifli indama yutaqti'u ra'sahu au yaghmizu 'ainahu au yalja'u ila hijri ummihi idza tahaddatsa ilaihi syakhsun gharibun. Maka mungkin, yaitu dengan mengatasi anak kecil ini, pada waktu ada tamu, kepalanya ditundukkan, dia diluk, ya. Nah, kita bisa mengobatinya. Bagaimana? Nah, kita enggak usah diluk, ya. Apa itu, kita lihat saja, atau memejamkan matanya, dia tidak mau melihatnya. Sehingga kadang-kadang anak kalau ada tamu nangis. Ada tamu janggutnya tebal gitu, nangis. Ya, ya pertama kita latih. Besok lagi kita ajak keluar. Kita ajak jabat tangan. Kita pangku. Ya, kita bicara, bicara kita jangan menakutkan. Bicara kita dengan tamu jangan sampai membawa kecilnya jiwa anak. Kalau sekiranya kita perlu marah dengan seseorang karena tamu itu kurang baik umpama, maka anak hendaknya dijauhkan terlebih dahulu supaya tidak ada pengaruh di dalam jiwanya. Atau ada kalanya pada waktu anak ini datang tamu, dia lari ke pangkuan ibunya, merangkul dengan sekuat-kuatnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh malu yang kurang bagus. Jadi ada tamu, dia tidak mau melihat. Ya, apa itu membalikkan pandangannya atau memejamkan matanya atau dia kembali kepada pangkuan ibunya merasa takut. Wa ta'widul ummi wa tasjihuha litifliha bil ijtima'i bin nasi ala ikhtilafi tabaqatihim wal hadisi ilaihim. Nah, kalau anak kita sudah punya penyakit yang semacam itu, bagaimana cara pengobatannya? Ibu membiasakannya dan mendorong anak itu untuk ikut serta kumpul dengan manusia yang dalam berbagai macam tingkatan itu. Dan perlu anak ini kita ajak bicara dengan mereka. Jadi maknanya kita gendong, kita bicara dengan mereka. Biar terlatih, mungkin pertama kali panas badannya karena melihat orang itu atau jadi mencret dan sebagainya. Tapi insya Allah dua kali, tiga kali tidak. Nah. Tapi kalau anak ini dididik takut dengan orang, selamanya dia nanti takut dengan orang. Ketemu dengan orang merasa takut. Nah, rasa takut yang semacam ini tidak terpuji. Yu'aliju hadhihi dhahirata bisyaklin kabirin. Dengan pembiasaan ibu melatih anaknya untuk ketemu dengan tamu itu, yu'aliju akan dapat mengobati, ya, penampilan-penampilan ini dalam bentuk yang sangat besar sekali. Jadi caranya tadi untuk menghilangkan malu, anak kita bawa keluar, ya mungkin pertama merangkul atau ya dengan kuat-kuat berpegang kepada tangannya orang tua, berpegang kepada pinggangnya dan sebagainya. Tapi kita latih supaya nanti lama-lama tidak menjadi takut lagi. Nah tentunya kalau umpamanya umurnya sudah agak dewasa, mungkin menjelang umur 9 atau 10 tahun, sebaiknya ya anak ditemukan dengan yang sama jenisnya. Kalau ini tamu laki-laki, oh kamu bisa keluar dengan ayahmu. Oh ini nanti tamu perempuan, ya maka kamu tidak boleh kumpul sama ibumu, kamu harus dengan ayahmu. Demikian juga anak perempuan, kalau sudah saatnya dia mau balik, ya perlu dididik supaya jangan banyak ikhtilat dengan kaum pria. Jadi mulai kecil ada pendidikan. Jadi dengan demikian akan terwujud yaitu keberanian yang bagus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad harasa sahabatu radhiyallahu anhum. Sungguh para sahabat telah senang sekali, ingin sekali ala tarbiyati aulatihim untuk mendidik anak mereka ini alal jur'ati fil hadisi ma'a mura'atil adabi. Mendidik anaknya supaya berani berbicara, ya. Tentunya dengan pengawasan akhlak-akhlak tertentu. Jadi para sahabat mendidik anaknya bagaimana supaya berani bicara dengan orang lain. Walaupun kecil, walaupun keliru, tapi dijaga. Nanti kalau ngomong dengan tamu tidak boleh keras-keras. Ya, harus pakai sopan yang baik, dudukmu yang baik. Ya walaupun belum bisa dilaksanakan, tapi tetap itu kita sampaikan biar suara itu masuk ke telinganya dan dipahami betul. Wasahada dzalika ma warata an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu min tasyji'ihi li ibnihi Abdullah ala ijabati Rasul sallallahu alaihi wasallam anis syajaratil lati la yaskutu waraquha biman qadaha fi dhihnihi min annaha nahlatu. Sebagai bukti yang demikian ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia selalu memberi kesemangatan terhadap anaknya, mendorong keberanian terhadap anaknya yang namanya Abdullah untuk ikut menjawab, ya, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pohon yang tidak bisa rontok daunnya. Ya, kemudian Abdullah yang anak kecil, anaknya sahabat Umar ini terbayang dalam pikirannya, oh itu adalah pohon kurma. Itu adalah pohon kurma. Nah, bagaimana katanya? Fa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasy syajari syajaratun la yaskutu waraquha. Wa innaha masalul muslimi fahaddisuni ma hiya." Fa waqa'an nasu fi syajaril wadi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, sesungguhnya pohon, ada pohon yang tidak jatuh daunnya, tidak bisa rontok daunnya. Inilah perumpamaan orang mukmin, orang muslim. Hei para sahabat, fahadisuni ma'iyya. Ceritakan kepadaku, apa pohon apa itu ya? Kemudian para sahabat sama menerka, oh barangkali itu fi syajaril wadi, pohon yang ada di lembah sana. Qala Abdullah, berkata Abdullah waktu itu masih kecil, fa waqa'a fi nafsi annaha naqlatu. Adapun menurut terkaan jiwa saya, oh itu pohon kurma, bukan sembarang pohon yang ada di lembah itu, tapi pohon kurma. Fastahya itu, lalu Abdullah ini malu untuk menunjukkan, eh Nabi ini pohon kurma. Summa qalu, kemudian mereka berkata, hadisna ma hiya ya Rasulullah. Wahai Rasul, ceritakan kepada kami pohon apa itu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala hiya nakhlatu. Yang dimaksud pohon ini wahai sahabatku adalah pohon kurma. Qala Abdullah bin Umar, fahaddastu abi. Setelah itu saya menceritakan kepada bapak saya yang namanya Umar itu. bima waqa'a fi nafsi, apa yang terjadi di dalam jiwa saya ini. Fatola lalu sahabat Umar selaku ayahnya berkata kepada anaknya, la antakuna qultaha ahabba ilayya min ayyakuna li humurun na'am. Eh anakku, umpama kamu tadi mau mengatakan yang baik itu, ini bukan penyesalan ya. Andaikan kamu mau mengucapkan tadi ya, mengucapkan kalimat pohon anaklah, itu lebih saya sukai, lebih saya senangi daripada saya mendapatkan kenikmatan harta. Ini mendidik supaya anaknya ini berani mengucapkan yang hak, sekalipun penanya itu, sekalipun teman-temannya yang lain ini orang-orangnya lebih tinggi umurnya, lebih tua umurnya atau lebih tinggi derajatnya. Coba ini akhwat rahimakumullah, di dalam pembahasan ini perlu sekali memang kita mendidik ya, mungkin kita belum punya anak tapi tidak mengapa untuk kita kaji yang baik, atau mungkin kita nanti bisa mendidik adik-adik kita yang masih kecil di rumah, membantu orang tua kita karena orang tua kita tidak mampu mendidik anak dengan pendidikan yang baik, perlu ya, kita bawa itu. Memang ada tamu, nah, kita punya adik perempuan, kita bawa, kita kenalkan, coba ini saudaranya ini ya, ini dari sini, ini adalah orang bagus ya, begini dan begini, kita buat cerita. Kemudian coba salamlah dengan si dia. Ini hafalkan siapa namanya dia, ini dari tempat ini, kamu tahu apa tidak? Kemudian suatu saat kita ajak ke tempat ke tempat orang tersebut untuk kita kenalkan, ini yang pada waktu dulu kita berjumpa. Insya Allah dengan demikian rasa ketakutan itu akan hilang. Ya, rasa khauf, rasa minder, rasa malu akan hilang dengan mumarosah, membiasakan diri untuk membawa anak ini supaya punya sifat berani karena yang hak, bukan berani karena yang batil, tapi berani karena yang hak. Tapi ya akhwat, ini sudah jam 3. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Fa'inna asmatul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol akhwat, a'azakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita pada sore hari ini, insyaallah sampai halaman 31 yaitu pada baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khaufu 'ala al-khaufi min Allah alladhi yajibu ghursuhu fi nafsi tifli fa huwa imma ayyakuna khaufan tabi'iyan الخوف من السبع أو الخوف من السقوط من علو أو الخوف من الكهرباء وأدواتها فهو أمر مطلوب لحماية الطفل. Adapun masalah takut, selain takut kepada Allah yang wajib ditanamkan kepada jiwa anak kecil itu, yaitu ada kalanya takut secara tabii atau takut menurut naluri manusia, seperti takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, atau takut kena listrik dan peralatannya. Maka takut yang semacam ini merupakan perkara yang wajib untuk ditanamkan kepada anak dalam rangka pemeliharaan anak kecil itu sendiri. Jadi ikhwat yang perlu kita pahami, masalah takut itu ada beberapa hal. Tidak semuanya takut itu jelek, dan tidak semuanya takut itu terpuji. Takut kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk terpuji, harus ditanamkan kepada anak. Sebagaimana contoh yang sudah kami jelaskan tadi, manusia jangan sampai mendidik anaknya untuk memberanikan mengambil hak orang lain, supaya ditanamkan rasa takut terhadap siksaan Allah. Kemudian ada takut, selain daripada itu yang perlu ditanamkan kepada anak pula, seperti takut terhadap harimau. Memang kita harus memberitahu, jangan dekat-dekat harimau itu, dia nanti menggigit. Ya. Ini hal yang matlub, hal yang wajib untuk menghindarkan, jangan sampai anak kena bahaya harimau itu. Atau anak itu memanjat ke tempat yang tinggi, kita memberi peringatan, jangan naik ke tempat ini nanti jatuh, bisa. Ini bukan takut yang madmum, tapi menanamkan takut supaya menjaga keselamatan anak. Atau ini api, ini listrik, jangan pegang kabelnya. Ini juga merupakan perkara yang matlub menurut syarak, demi untuk menjaga kesehatan daripada anak itu sendiri. Wa imma ayakun al khawfu zaidan alal anil ma'budi. Tetapi ada kalanya anak ini mempunyai perasaan takut lebih daripada ketentuan tadi. Ini ada pertanyaan, tolong sebutkan Al-Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Ini maksudnya tanya apa ini? Surat Al-Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Ya, saya belum bisa menjawab ini pertanyaannya. Belum jelas, Pak, nanti ditulis kembali ya. Saya teruskan dulu. Apa yang dimaksudkan tadi? Kalian dimaksudkan takut kepada Allah itu dalilnya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kamu benar-benar orang yang beriman, ini makna takut kita kepada Allah dan takut anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takut yang menyangkut masalah takut kita kepada harimau, takut kita kepada ular, takut kita jatuh dari tempat yang tinggi, takut kita kepada listrik, ini permasalahan yang sudah jelas bagi kita. Ya, hal itu membahayakan. Kita perlu menanamkan keprihatinan terhadap anak. Bahwa memanjat tempat yang tinggi, ini satu saat lainnya akan jatuh membawa kepada kehancuran. Dalam suatu ayat Al-Quran dijelaskan wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah sampai kamu membuat tanganmu itu berbuat kerusakan atau kehancuran. Di situ umum, yang artinya kalau kita sudah tahu bahwa itu membahayakan kepada diri kita, api umpamanya. Ya, kenapa kita harus takut kepada api? Maknanya kalau api itu kena kepada badan kita, bagaimanapun akan membawa satu bahaya. Wa inna ayyakun al khawfu zaidan anil ma'hudi. Tetapi ada kalanya takut ini lebih daripada ketentuan tadi. Fa yusabbibu qalaqan nafsiyan latatifli wa khasatan indama tukhawiful ummu aulataha bil asbahi wasyayatini. Maka takut selain daripada dua macam di atas itu bisa menyebabkan kegoncangan jiwa di kalangan anak, khususnya ketika ibu menakut-nakuti kepada anaknya, hati-hati di sana ada gondoruwo, sana ada setan, sana ada demit. Jangan lewat di situ, kamu kalau malam jangan keluar ke WC sendirian, nanti sana ada gondoruwo. Nah, ini membawa kegoncangan jiwa. Ya. Tidak perlu kita tenangkan perasaan itu. Ah, sekalipun diri kita merasa takut umpamanya. Sebab ini bisa membawa kecilnya hati dan itu sulit untuk diobati. Kalau umpama kita sampai menakut-nakuti dalam hal ini, kemungkinan anak tidak mau keluar pada waktu malam atau mungkin sedang orang tuanya sholat, kemudian lampu mati, ya, dia tidur bangun akan nangis dan mungkin membawa kepada kehancuran jiwa. Mungkin bisa juga stres karena ketidakmampuan menahan rasa takut tersebut.